Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwan fil din, azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ta'lim rutin kita dalam pembacaan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan al-qismu ats-tsalitsu, bagian yang ketiga sunanus sholati, sunnah-sunnah sholat. Nah, bagian yang pertama kemarin apa? Syurut ya, syarat-syarat sholat. Yang kedua rukun-rukun sholat. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga yaitu sunnah-sunnah sholat. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui tentang maksud dari sunnah di sini. Sunan atau jamak dari sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah sunnah menurut pengertian fuqaha wal usuliyin ya. Sunnah yang dikenal menurut atau pengertian sunnah yang dikenal oleh para yang digunakan di dalam kitab fikih atau oleh ahli usul usuliyin. Arti sunnah adalah apa? Ma'amara syari' fi'lahu amran ghairu jazim, yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak harus. Perintah, ada perintahnya, jadi sunnah di sini adalah perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya berkaitan dengan sholat, tetapi perintah itu tidak wajib dan tidak harus dikerjakan. Nah, artinya apa? Kalau dikerjakan berpahala, nanti hukumnya dikerjakan mendapatkan pahala semakin sempurna dan semakin besar pahala sholatnya. Kalau ditinggalkan tidak sampai membatalkan sholat. Nah, ini maksud sunnah di dalam pembahasan ini. Karena apa? Sunnah di dalam syariat Islam itu punya banyak makna ya. Punya banyak arti atau makna. Nah, makna yang pertama tadi yang telah kita sampaikan. Kemudian ada makna yang lain dari sunnah adalah apa? Ini terkenal atau dikenal di kalangan ahli hadis. Sunnah Nabi dikenal oleh para ahli hadis ya, artinya apa? Kullu ma ja'a minan nabi, segala sesuatu yang datang dari nabi. Tuntunan, seluruh tuntunan nabi, min aqwalin, baik ucapan ataupun perbuatan, au ikrar atau persetujuan nabi. Nah, semua yang datang dari nabi itu dinamakan sunnah. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya apa? Mustahab. Nah, contohnya apa? Sunnah Nabi yang wajib, misalnya sholat berjamaah di masjid, itu sunnah Nabi, tapi hukumnya wajib. Atau memelihara jenggot, membiarkan jenggot, itu termasuk apa? Sunnah Nabi, hukumnya wajib. Dan yang lain, kita harus memahami ya perbedaannya, sunnah ini maksudnya apa? Apakah sunnah dari terkenal di kalangan penggunaan ahli fikih atau di kalangan ahli hadis, nanti hukumnya berbeda. Baik, yang di sini kita bahas adalah apa? Sunnah menurut pengertian fuqaha wal usuliyin. Yaitu apa? Perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi tidak harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, ini yang pertama, pengertiannya. Kemudian beliau melanjutkan mengatakan wal qismut tsalits min af'alin wa aqwalis shalat ghairu ma dzukira fil qismaini al ulayaini atau awalaini sunan la tabtulu as-shalatu bitarkiha. Jenis yang ketiga ini yang bisa berupa perbuatan ataupun ucapan di dalam sholat selain yang disebutkan di dalam dua bagian yang pertama tadi. Nah, al-qismaini al-awwalaini itu hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat. Kalau yang pertama syarat sholat, kalau ditinggalkan batal. Atau rukun-rukun sholat ya kemarin. Rukun-rukun sholat, kalau ditinggalkan sengaja ataupun lupa, batal. Atau furud, kewajiban-kewajiban sholat, ditinggalkan secara sengaja juga, batal. Nah, sedangkan kalau sunnah ini, ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, lupa misalnya, maka tidak sampai membatalkan sholat. Hanya mengurangi saja, kurang sempurna. Apa saja? Wa sunanus sholati naw'an. Sunnah-sunnah sholat itu secara umum, secara global, terbagi menjadi dua. An-naw'ul al-awwal, bagian yang pertama adalah sunanul aqwal. Sunnah-sunnah dalam sholat yang berupa aqwal. Aqwal itu artinya qaul lisan, ya, lisan. Ucapan-ucapan lisan. Ucapan, sunnah-sunnah yang berupa ucapan. Nah, terdapat sunnah-sunnah sholat yang berupa ucapan. Wa hiya katsiratun, dan sunnah-sunnah yang berupa ucapan itu banyak. Minha diantaranya yang pertama adalah al-istiftahu. Al-istiftah atau bacaan atau doa, membaca doa al-istiftah. Nah, yang pertama sunnah di dalam sholat yang pertama adalah doa istiftah. Itu hukumnya apa? Sunnah. Tayyib. Dalilnya apa? Dalilnya yang menunjukkan bahwa istiftah atau membaca doa istiftah itu ada tuntunannya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Abu Hurairah mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata saktatan, yang artinya sesungguhnya atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu atau senantiasa jika bertakbir atau setelah bertakbir di dalam sholat itu diam, terdiam sejenak. Nah, jadi Rasulullah itu diamati, ya, Abu Hurairah mengamati perbuatan Nabi. Rasulullah itu setelah bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelum membaca Al-Fatihah, beliau terdiam. Terdiam sejenak. Nah, sakata saktatan, yaitu beliau terdiam sejenak. Artinya tidak mengeluarkan suara. Maka Abu Hurairah pun bertanya, ya Rasulullah, engkau pada waktu sholat terdiam, apa yang engkau lakukan? Pasti Rasulullah pasti membaca sesuatu, tidak mungkin ngelamun, tidak mungkin melakukan perbuatan yang sia-sia, kan tidak mungkin, pasti ada bacaan. Maka Rasulullah mengatakan bahwa beliau mengatakan membaca Allahumma ba'id baini wa baina min khotoyaya, seperti itu. Nah, doa istiftah yang pertama. Ini sebagai dalil bahwa doa istiftah itu ada sunnahnya. Sunnahnya kapan? Tempatnya setelah bertakbir, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Membaca doa istiftah. Jadi ini dalilnya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan doa istiftah adalah doa istiftah itu ada berbagai macam, ya. Bukan hanya satu saja, tetapi ada berbagai macam doa istiftah yang sahih. Semuanya ada yang sahih di antaranya. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah tadi, ya. Hadis Abi Hurairah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Doanya bagaimana? Allahumma bait baini wa baina khotoyaya tadi. Yang sudah kita hafal insyaAllah. Ini yang hadis tentang istiftah atau istiftah yang paling kuat. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Kemudian di bawahnya ada hadis yang lain yang sahih pula, tapi lebih derajatnya lebih rendah dari yang pertama, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Imam Muslim dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati kabbara tsumma qala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri sholat, setelah bertakbir beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Nah, sampai selesai. Ini doa istiftah yang pertama, apa? Wajjahtu wajhiya. Apa? Lilladzi fatara samawati wal ard. Ini doa istiftah yang kedua juga sahih. Baik, diriwayat siapa? Imam Muslim saja. Kalau yang pertama tadi Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian doa istiftah yang ketiga yang sahih pula. Nah, tapi ini di kharij atau di luar sahihain, dari Umar. Doa istiftahnya Umar. Bagaimana? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini doa istiftah yang ketiga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah. Baik, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi. Di luar sahihain. Baik, ada tiga ya, tiga doa istiftah. Dan ketiga-tiganya ini boleh dikerjakan atau boleh dibaca. Ya, boleh dibaca. Nah, dan yang afdal atau yang paling baik adalah membacanya bergantian, selang-seling. Nah, ini lebih bagus, lebih afdal dan lebih mencocoki sunnah. Misalnya sholat subuh, kita membaca apa? Allahumma bait baini. Nanti sholat duhur, wajah tu wajihya. Nanti sholat asar, tadi doanya Umar apa? Subhanaka Allahumma tadi. Ini yang paling afdal. Kalau apa? Kalau kita hafal semuanya, ini lebih baik. Pahala sholatnya lebih besar. Kita hafal semua doanya tadi. Kemudian kita amalkan secara berselang-seling. Ini lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena apa? Kalau ada sunnah Nabi bermacam-macam, ada A, B, C, semuanya sahih, maka yang baik adalah dilakukan semuanya secara berselang-seling. Kadang-kadang baca A, kadang-kadang B, kadang-kadang C. Nah, agar kita bisa mempraktekkan sunnah secara semuanya. Nah, tapi kalau kita tidak hafal, hafalnya cuma satu, ya tidak apa-apa. Kita baca yang kita hafal. Yang apa, Allahumma bait baini, misalnya kita baca subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya kita baca diulang-ulang juga tidak apa-apa. Ini sunnah. Kemudian yang tidak boleh adalah dengan digabung. Itu tidak boleh. Ini tidak boleh ya. Digabung itu maksudnya apa? Misalnya sholat subuh membaca Allahumma bait baini sampai selesai, ditambah wajhtu wajhiya. Nah, ditambah itu. Seperti itu tidak boleh. Digabung. Dua doa dijadikan satu sholat. Itu tidak boleh. Ini hukumnya haram atau termasuk bid'ah. Tidak ada tuntunannya. Ini dalam al-istiftah ya. Nah, istiftah berarti apa? Kita sudah mengetahui dalilnya. Kemudian juga tempatnya sebelum qiraah. Kemudian setelah itu macam-macam doanya. Baik. Ini sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua adalah wat-ta'awud. Ta'awud. Ta'awud, sunnah di dalam sholat yang kedua adalah ta'awud. Ta'awudz itu apa? Ta'awudz itu adalah meminta perlindungan. Berlindung kepada Allah dari syaitan. Nah, bisa dengan a'udzubillah minasyaitonirrajim. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Nah, jadi kita takbir Allahu Akbar, setelah itu baca istiftah Allahumma bait baini wa baina wa khotaya selesai. Setelah selesai, kita baca apa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa. Atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamdihi wa nafihi. Itu juga boleh. Baik, artinya apa? Tetap kita membaca, ada artinya kita disunahkan membaca ta'awud. Dalilnya apa? Dalilnya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Jika engkau akan membaca Al-Qur'an atau jika engkau akan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, maka engkau berta'awudlah terlebih dahulu. Nah, maka setelah kita membaca doa istiftah, kita akan baca apa? Al-Fatihah, ya kan? Dan Al-Fatihah itu termasuk apa? Termasuk salah satu surat dalam Al-Quran. Maka disunahkan sebelum kita baca Al-Fatihah, kita membaca apa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ayatnya umum. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau kita kiroah ingin membaca Al-Quran, hendaklah apa? Berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini juga perlu kita ketahui. Di dalam sholat, sebelum baca Al-Fatihah, kita membaca ta'awud. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga, wal basmalah. Membaca basmalah. Nah, membaca basmalah, basmalah. Basmalah itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Perlu diketahui perbedaan antara tasmiyah dengan basmalah. Ya, kalau antum baca misalnya tasmiyah dengan basmalah, bedanya apa? Kalau tasmiyah itu bismillah saja, titik. Sedangkan kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Ada tambahan ar-rahman ar-rahim. Nah, kalau membaca basmalah berarti lengkap. Tapi kalau membaca tasmiyah cukup bismillah. Seperti di dalam makan, ya, pada waktu kita akan makan, Rasulullah mengatakan samillah. Samillah, sami itu bacalah tasmiyah. Maka pada waktu kita makan, kita membaca cukup dengan bismillah. Tidak perlu ditambah dengan ar-rahmanirrahim. Karena apa? Perintahnya samillah. Jadi, perlu kita ketahui perbedaan antara tasmiyah dengan basmalah. Di dalam sholat kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacaan basmalah ini ada perbedaan pendapatnya. Ada yang menjaharkan, menjahar itu dibaca dengan keras. Dan ada yang sir. Sir itu dibaca dengan pelan. Tapi tetap baca, ya, disunahkan. Jangan sampai berpendapat bahwa basmalah itu tidak dibaca. Tidak. Ahlus sunnah berpendapat apa? Bahwa basmalah itu tetap dibaca. Tetapi yang lebih kuat adalah apa? Dibaca dengan sir. Sir artinya dengan suara yang lembut atau pelan, tidak dikeraskan. Nah, dalil yang menunjukkan akan bahwa basmalah itu dibaca akan tetapi tidak dikeraskan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW wa Abu Bakar dan juga Abu Bakar wa Umar dan juga Umar yastaftihuna sholat bilhamdillah, membuka sholat dengan bacaan alhamdulillah. Nah, Anas mengatakan saya pernah sholat di belakangnya Nabi. Setelah Nabi meninggal, saya juga sholat di belakangnya siapa? Abu Bakar menjadi imam. Dan juga sholat di belakangnya siapa? Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka semuanya yastaftihuna, membuka. Membuka sholat. Artinya membuka dengan bacaan yang keras. Tapi sebelum itu ada bacaan-bacaan ya, tadi istiftah tapi dengan sir, dengan pelan, baca ta'awud juga dengan pelan, baca basmalah pun dengan pelan. Nah, mereka yaftatihuna membuka sholat dengan bacaan apa? Alhamdulillah, apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi, bacanya langsung alhamdulillah, tidak bismillah. Nah, maka hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwa pendapat yang lebih kuat dan lebih tepat adalah bahwa dalam membaca Al-Fatihah itu basmalahnya disirkan. Nah, walaupun memang ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa membaca basmalah dikeraskan. Ada seperti itu. Nah, tetapi yang lebih rajih adalah dengan disirkan insyaallah. Oh ya. Ini yang keberapa? Ketiga. Kemudian yang keempat, sunnah yang keempat, sunnah qauliyah, sunnah ucapan yang keempat adalah wa ta'minu, ta'min. Ta'min itu apa? Ta'min itu bacaan amin. Nah, membaca amin itu merupakan sunnah. Berarti apa? Kalau ada orang tidak baca amin juga tidak batal sholatnya. Baik. Yang pertama yang perlu kita ketahui berkaitan dengan ta'min adalah artinya. Amin itu apa artinya? Kita tiap hari baca ya minimal 5 kali. Kadang-kadang kita tidak tahu apa arti amin. Amin itu artinya apa? Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Itu arti amin. Ya Allah kabulkanlah permintaanku. Nah, karena apa? Sebelumnya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim ya, di dalam Al-Fatihah kita baca kan? Imamnya baca keras, kita juga mengikuti membaca ihdinas siratal mustaqim, yaitu apa? Berikanlah kami hidayah, petunjuk untuk mengikuti jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau ridhoi, yaitu apa? Bukan jalan yang orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang sesat. Nah, maka amin itu ya Allah kabulkanlah. Artinya kabulkanlah permintaanku untuk engkau berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidayah. Hidayah itu suatu yang penting. Sangat penting. Tidak ternilai dengan harta atau dunia. Ihdina. Yaitu berikanlah kami hidayah. Jadi, maka harus kita pahami agar kita baca dengan penuh pemahaman. Amin. Baik, kemudian yang kedua berkaitan dengan amin, dalilnya ya, dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah mengatakan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ammanal imam fa amminu fa innahu," jika imam itu mengucapkan amin, maka kalian para makmum fa aminu, ditirukanlah, ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya itu bareng atau bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Idza qala al-imam ghairul maghdubi 'alaihim waladh-dhalin faqulu amin." Baik, jika imam mengatakan ghairul maghdubi 'alaihim, Rasulullah mengatakan, jika imam itu membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah kalian amin. Seperti itu. Baik. Maka hadis-hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang adanya syariat tuntunan membaca amin. Baik. Kemudian yang membaca amin itu siapa? Apakah imam ikut membaca atau cuma makmum saja? Kalau makmum jelas ya tadi dalilnya apa? Idza qa apa? Faqulu. Nah, kalian ucapkanlah amin, jelas. Tapi apakah imam, imam juga ikut baca amin? Maka jawabannya iya. Imam juga ikut membaca amin. Dalilnya tadi apa? Idza ammanal imam. Jika imam membaca amin, fa'aminu. Maka kalian ikutilah. Jadi, makmum itu membaca amin itu mengikuti imam. Artinya setelah imam. Setelah imam ya. Wairul maghdubi alaihim waladhdallin. Imam menjata amin, kita juga ikut amin. Seperti itu. Mengikuti imam. Imam baca amin, makmum juga baca amin. Tayyib. Dan keutamaannya, keutamaan baca amin tadi, barang siapa yang baca amin dengan tepat sesuai dengan apa bacaannya malaikat, ghufrallahu ma taqaddama min dzambik, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini keutamaan yang besar. Dengan baca amin saja yang pas, benar, sesuai dengan imam dan sesuai dengan apa bacaannya malaikat, malaikat juga ikut sholat, ikut baca amin. Maka kalau kita bacaan amin kita sama dengan bacaan malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ghufrallahu ma taqaddama min dzambika. Keutamaan yang besar. Tayyib, itu yang keempat, sunnah qauliyah yang keempat. Kemudian sunnah qauliyah yang kelima adalah wal qira'atu ba'dal fatihati bima tayassara minal Qur'an fi sholatil fajri nah wa sholatil jum'ah wal id wa sholatil kusuf wa raka'ataini al-ulayaini al-awalayaini minal maghrib wal isya'i wal dhuhri wal asri. Baik, nah di sini perlu ada penjelasan. Yang kelima adalah sunnah bacaan yang kelima adalah al-qira'ah, membaca surat setelah al-fatihah. Nah, kalau al-fatihah itu termasuk apa? Termasuk rukun. Kalau surat setelahnya, surat pendek, kalau kita biasa surat-surat pendek seperti itu, membaca surat setelah al-fatihah itu termasuk apa? Sunnah. Sunnahnya itu kapan? Sunnahnya di sini, sunnahnya itu di dalam sholatil fajr, dalam sholat subuh, rakaat pertama dan kedua ya. Berarti rakaat yang pertama baca al-fatihah, setelah al-fatihah baca surat. Ini sunnah. Kemudian rakaat kedua juga sunnah. Dalam sholat jumat juga rakaat pertama dan kedua. Sholat id juga rakaat pertama dan kedua. Sholatil kusuf, sholat kusuf juga rakaat pertama dan kedua. Yang ini agak perlu kita perhatikan adalah warraqataini. Nah, raqataini al-ulayaini. Nah, dan dua rakaat yang pertama. Nah, jadi yang sunnah itu cuma dua rakaat yang pertama minal maghrib, dari salat maghrib wal isya dan salat isya, wal dhuhri wal asri, dan salat zuhur dan salat asar. Jadi kalau sholat subuh, jelas. Rakaat pertama dan kedua, baca surat pendek. Tapi bagaimana kalau rakaatnya itu empat, seperti sholat duhur, asar, itu empat rakaat, ya kan? Yang sunnah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, membaca surat pendek itu yang sunnah cuma rakaat pertama dan kedua. Jadi rakaat ketiga dan keempat tidak perlu baca surat. Baca Al-Fatihah saja. Itu yang sunnah, seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui apa? Di dalam sholat yang rubaiyah, sholat yang empat rakaat atau tiga rakaat, membaca surat-surat pendek itu hanya rakaat pertama dan kedua saja. Sedangkan rakaat ketiga dan keempat cukup al-fatihah, setelah itu rukuk. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari An Abi Qatadah. Dari sahabat yang bernama Abu Qatadah, beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'ataini al-ulayaini." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di rakaat, di dua rakaat. yang pertama, ya, membacanya di dua rakaat yang pertama. Minadz dzuhri, dari salat zuhur, bi Fatihatil Kitab, dengan Al-Fatihah, wa surataini, dan dua surat, ditambah dengan dua surat. Artinya rakaat pertama Al-Fatihah, surat. Rakaat kedua Al-Fatihah dan surat. Kemudian di sunnah pula tak ada tambahan, yutawwil fil ula, membaca surat itu lebih dipanjangkan di rakaat yang pertama. Jadi rakaat pertama kalau kita mau baca surat, kita milih yang lebih panjang, misalnya 10 ayat atau 15 ayat ya, misalnya rakaat pertama kita baca 15 ayat. Wa yukassir fi rakaat tsaniyah, dan memendekkan atau mengurangi di rakaat yang kedua. Ini juga sunnah ya. Sunnahnya apa? Surat itu kalau kita baca surat setelah Al-Fatihah itu antara yang pertama dan kedua itu lebih panjang yang pertama. Kalau pertama 15 ayat, maka diperkirakan yang kedua itu 10 ayat. Nah, seperti itu. Ini juga termasuk sunnah. Oh iya. Sunnah yang biasa dilakukan Nabi seperti itu ya, hanya rakaat pertama dan kedua. Tapi kalau kadang-kadang Rasulullah benar ya, ada hadis yang sahih, kadang-kadang dalam rakaat ketiga dan keempat pun baca surat, tidak mengapa. Tapi dilakukan ahyanan, kadang-kadang saja. Yang terus-menerus atau dawam, mudawamah, yang biasa dilakukan oleh Nabi secara terus-menerus, itu hanya rakaat pertama dan kedua. Rakaat ketiga dan keempat itu hanya kadang-kadang saja. Nah, ini berkaitan dengan yang keberapa? Kelima. Sunnah bacaan yang kelima. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa min sunanil aqwal, dan di antara sunnah-sunnah aqwal berupa ucapan yang lainnya yang keberapa? Keenam di sini adalah qaul, ucapan atau doa, zikir, mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Bacaan mil as-sama, yaitu sepenuh langit, mil itu sepenuh, wa mil al-ard, dan sepenuh bumi, wa mil ama syi'ta, dan sepenuh apa yang kau inginkan dari selain itu. Kapan ini dibaca? Ba'da qawlihi, setelah bacaan Rabbana walakal hamdu. Nah, jadi ada sunnah apa? Sami'allahu liman hamidah, kemudian setelah itu membaca Rabbana walakal hamdu. Bacaan Rabbana walakal hamdu ini apa? Kemarin termasuk wajib ya. Membaca Rabbana walakal hamdu itu wajib. Titik sampai di sini wajib. Kemudian ada sunnah tambahannya. Bacaannya bagaimana? Rabbana walakal hamdu, kemudian mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Artinya apa? Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, bagi engkau adalah pujian. Pujian bagaimana? Pujian sepenuh atau sepenuh langit. Pujian sepenuh bumi. Pujian yang selain itu. Artinya pujian yang sangat banyak. Sebanyak langit, sebanyak bumi, dan di antara langit dan bumi. Itu maksudnya. Artinya kita memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat banyak. Nah, tambahan mil as-sama'i wa mil al-ardi ini sunnah. Yang wajib sampai Rabbana walakal hamdu, titik di situ wajib. Tambahan ini sunnah. Baik. Itu yang keenam ya. Setelah membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang selanjutnya, termasuk yang sunnah pula adalah wa mazada anil marrah al-wahidah fi tasbihir ruku'in wa sujudin, dan apa-apa yang lebih, artinya bacaan-bacaan yang lebih dari satu kali dari tasbih, bacaan ruku' dan bacaan sujud. Nah, kemarin telah kita bahas bacaan ruku' apa? Subhana rabbiyal azim, ini satu kali wajib. Yang kedua diulang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, yang kedua dan ketiga itu sunnah. Kemudian dalam sujud subhana rabbiyal a'la, satu kali harus wajib. Yang kedua diulang, yang ketiga sunnah. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya, wa ziyadatu 'alal marrah fi qaul rabbighfirli baina sajadataini. Dan yang merupakan sunnah yang lain adalah ziyadah, bacaan tambahan dari satu, lebih dari satu kali dari zikir rabbighfirli. Rabbighfirli dibaca kapan? Baina sajadataini, pada waktu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara sujud kita baca apa? Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Bacaan rabbighfirli satu kali itu hukumnya apa? Wajib. Yang kedua dan yang ketiga selebihnya adalah sunnah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, sunnah yang selanjutnya adalah qauluhu, ucapan atau doa, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini dibaca kapan? Wa mazada 'ala dzalika minad du'a fit tasyahhudil akhir. Dan tambahan doa-doa yang lain dibaca setelah tasyahhud akhir, setelah tahiyat akhir. Nah, sampai innaka hamidum majid itu apa? Selesai sampai situ hukumnya apa? Kemarin wajib. Kemudian setelah tahiyat selesai innaka hamidum majid, kemudian disunahkan membaca Allahumma inni a'udzubika. Berlindung dari doa permintaan perlindungan dari empat. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Yang kedua dari azab kubur. Yang keempat dari fitnah kehidupan dan setelah kehidupan, kematian. Yang keempat adalah fitnah al-masih ad-dajjal. Nah, ini hukumnya sunnah. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Nah, baik. Dan lebih tepatnya atau amannya kita baca. Kita hafal, kita baca. Allahumma ini setelah innaka hamidum majid kita baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, sampai selesai kita baca. Nah, setelah membaca ini disunahkan untuk berdoa sebelum salam, ya. Sebelum salam itu kita berdoa. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Doaun mustajab fi duburi kulli shalah. Doa yang sangat dikabulkan oleh Allah kapan? Di dubur. Di dubur itu di akhir-akhir sholat. Di buntutnya sholat. Nah, di akhir sholat. Itu doa yang terkabul. Artinya sebelum salam. Sebelum salam, setelah tahiyat, setelah baca ini, sebelum salam kita baca doa. Doa apa saja. Nah, yang lebih bagus adalah sesuai dengan sunnah. Doa-doa yang dituntunkan di dalam sunnah. Di antaranya, Rasulullah pernah mengajari Abu Bakar. Doa, sebuah doa yang sangat penting dan sangat agung. Bagaimana doanya? Nah, Rasulullah mengatakan, Abu Bakar pernah bertanya, ya Rasulullah, ajarilah aku suatu doa yang aku baca pada waktu setelah tasahud ini. Beliau mengatakan, bacalah apa? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini doa Rasulullah yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling mulia. Baik. Ini juga termasuk sunnah, ya, membaca doa. Doa setelah tasahud. Nah, tidak ada. Jadi selesai permasalahan sunnah-sunnah kauliyah, ya, sunnah-sunnah kauliyah sudah selesai. Nanti kita lanjutkan berkaitan dengan sunnah-sunnah af'al, sunnah-sunnah yang berupa perbuatan. Jadi, nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang kita sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kalau membaca ta'awudz itu yang wajib di rakaat pertama baca apa? Nah, yang lebih rajih adalah pada waktu setiap akan membaca Al-Quran, setiap membaca surat. Jadi di dalam dalilnya tadi apa? Wa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Jika engkau akan membaca Al-Qur'an, maka berta'awudlah. Maka membaca Al-Fatihah itu dilakukan setiap rakaat, ya kan? Rakaat pertama, kedua, tiga, empat, semuanya baca ta'awud. Maka yang lebih kuat, lebih rajin adalah setiap rakaat. Setiap rakaat baca ta'awudnya setiap rakaat, karena ta'awud ini fungsinya adalah untuk membuka bacaan tadi, mendahului bacaan. Allah mengatakan, jika engkau akan membaca Al-Qur'an, engkau berta'awudlah. Nah, maka setiap rakaat kita baca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah termasuk surat, maka kita juga mendahului dengan ta'awud. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Yang itu seperti itu khilaful aula, jadi tidak tepat. Yang tepat adalah menunggu imam, yaitu hampir bersamaan. Artinya waladzallin, kemudian amin, imam baca, kemudian kita ikut baca amin, seperti itu. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Idza ammanal imam fa'aminu. Jika imam mengucapkan amin, maka ikutilah kalian membaca amin. Nah, idza ammanal imam. Jika imam membaca amin, maka kalian juga bacalah amin. Maka dalam hadis tadi menunjukkan apa? Kita hendaklah mengikuti imam dalam membaca amin. Baik, nah, wallahu ta'ala bisawab. Sampai sini insyaallah naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.